Kemarin kita bahas yang disyariatkan kalau mau ibadah. Di sini nusuk au ghairihi. Dinusukin au ghairihi. Ayy mata taqulun? Kalimat masyru'iyah. Kalimat masyru'iyah bukan berarti wajib. Disyariatkan, dianjurkan, istihbab juga termasuk disyariatkan. Artinya kalaupun engkau mau bisnis ke Mekah, datang ihram, kemudian umrah, kemudian baru, itu dianjurkan. Tentunya, barakallahu fikum. Makanya dikatakan masyru'iyah bahasanya. Tetapi lihat yang kedua, wa ajma'u ala wujubil ihram. Dan mereka ijma juga tentang wajibnya ihram bagi siapa yang masuk ke Mekah untuk beribadah. Jayid. Berarti ada dua masyru'iyah. Apa makna masyru'iyah? Masyru'iyah yashmul al-wujub wal istihbab. Wa yashmul aidan wujub. Mata yushra' istihbaban wa mata yushra' wujuban. Disyariatkan secara istihbab setiap kalian masuk mau apapun, sebaiknya umrah dulu. Ini ihram dulu, kemudian umrah. Baru kemudian urusan kalian mau bisnis, mau apa segala macam. Baik. Tetapi kalau masuknya mau umrah dan haji, wajib, bukan anjuran. Baik. Maka dua-duanya disyariatkan. Waqtalafu fi wujubihi 'ala man arada ad-dukhul li ghairi nusukin. Tapi mereka berselisih tentang wajibnya. Bertentangan dengan yang pertama. Hal khaliful awal. Unduru wa tama'anu. Unduru bitama'un. Perhatikan dengan teliti. Bertentangan atau enggak bertentangan? Tadi katakan ajma'al ulama ala masyru'iyatil ihram liman arada ad-dukhul linusukin au ghairihi. Sekarang kalimatnya dan berselisih tentang wajibnya untuk orang yang masuk kalau bukan untuk nusuk. Hah? Tidak ada pertentangan. Limadha? Karena awal bahasanya masyru'iyah. Sekarang bahasanya apa? Wujubnya. Kalau wajibnya tidak ijma' para ulama. Apalagi li ghairu nusuk ini beritanya. Kalau nusuk iya. Ajma' al ulama. Kadukhulihi li tijaratin aw sakanin aw ghairi dhalik. Seperti orang yang masuknya untuk berdagang atau untuk tinggal atau untuk kunjungan-kunjungan lainnya. Maka wajibnya diperselisihkan. Fadhahabal a'immatu tsalatsah. Adapun para imam-imam yang tiga berpendapat, yaitu Imam Malik wa Imam Ahmad wa Abu Hanifah, mereka berpendapat wujub al-ihram ala man dakhalahu, wajib ihram bagi siapa yang masuk ke dalamnya. Sawa'un akana linusukin aw ghairihi, sama saja apakah untuk ibadah ataupun untuk selain ibadah. Mengapa mereka bilang wajib? Walaupun untuk tijarah? Iya. Kata mereka. Mustadillina biqawlihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Mereka berdalil dengan hadis Rasulullah sallam yang berkata, innaha haramun bihurmatillahi ila yaumil qiyamah. Bahwa tanah ini adalah tanah haram yang disucikan oleh Allah sampai hari kiamat. Lam tahilla li ahadin qabli, enggak pernah dihalalkan untuk orang sebelumku seorang pun. Wala tahillu li ahadin ba'di, dan tidak dihalalkan oleh orang setelahku seorang pun. Wa innama uhillat li sa'atan min nahar, hanya saja dihalalkan untukku sesaat di siang hari. Tsuma 'adat ka hurmatiha bil amsi. Kemudian kembali disucikan seperti kemarin. Kapan? Pernah dihalalkan sesaat di siang hari. Sa'atan min nahar. Nah, ketika fathu Makkah. Taib, mawajhul istishhad. Apa sisi pendalilan mereka, Abu Hanifah, wa Malik, wa Ahmad? Sepertinya mereka melihat bahwa kalimat tahil adalah membolehkannya masuk tanpa ihram, sehingga harus disucikan. Betul-betul tetap haram, berarti siapa yang masuk harus berihram, begitu. Sehingga diterjemahkan innaha haramun bihurmatillah ila yaumil qiyamah, maka tidak boleh kalian menganggapnya sebagai halal, sebagai hil. Harus menganggap sebagai haram, tanah suci yang masuk dengan ihram. Tentunya tidak kuat pendapat seperti ini, karena kalimat ini tidak mengarah ke sana. Apalagi ada kalimat uhillat li sa'atan min nahar. Yani mensucikan dalam artian tidak boleh berburu, tidak boleh membunuh buruan, tidak boleh menumpahkan darah, tidak boleh mencabut pohon-pohonnya. Mensucikan dalam artian ini, iya. Allah yang mensucikannya dari awal sampai hari kiamat, dan tidak pernah dihalalkan pada orang yang sebelumnya, nabi manapun, tidak pernah pula dihalalkan untuk orang setelahnya, siapapun, dan hanya pernah dihalalkan sesaat di siang hari kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga istidlaluhum bihadzal hadis ba'id, wallahu ta'ala a'lam. Wastadalu bihadis Ibnu Abbas 'inda al-Baihaqi bilafdh. Mereka juga berdalil dengan hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan atau dikeluarkan oleh Al-Baihaqi rahimahullah. Dengan lafaz la yadkhulu ahadun makkata illa muhrima. Ini yang kelihatan kuat. Terlihat sepintas ayat hadis ini sangat kuat mendukung mereka. Karena disebutkan dalam hadis Baihaqi ini dari Ibnu Abbas, tidak boleh seorang masuk ke Mekah kecuali harus dalam keadaan muhrim. Apa makna muhrim? Hah? Orang yang berihram. Kalau mahram? Hah? Jayid. Saudara yang kita tidak boleh menikahinya. Ibu, kakak, adik, perempuan, itu semua mahram. Berarti terdengar sekarang, kita tahu salah kaprah di masyarakat. Itu muhrim atau bukan muhrim? Kamu jawab, semuanya bukan muhrim. Loh, kok bisa semuanya bukan muhrim? Ibu masa bukan muhrim? Bukan, ibu mahram. Karena muhrim itu orang yang ihram. Muhrim maknanya orang yang ihram. Itu muhrim atau bukan? Muhrim itu orang yang ihram. Kalau yang tidak boleh nikah, ibu, kakak perempuan, adik perempuan, itu namanya mahram. Mahram atau bukan mahram. Jadi, la yadkhulu ahadun makkata illa muhrima. Tidak boleh seseorang masuk ke Makkah kecuali dalam keadaan ihram. Kata Ibnu Hajar, isnaduhu jayyid. Baik, kita lihat pendapat lain. Wa dhahabal imamu syafi'i. Sedangkan imam syafi'i, rahimahullah, Imam Muhammad ibn Idris al-Syafi'i rahimahullah ta'ala, di dalam masyhur anhu, di dalam pendapat beliau yang masyhur, beliau berpendapat ila jawazid dukhul bila ihram liman lam yuridil hajj aw umrah awil umrah. Beliau berpendapat bolehnya masuk ke Mekah tanpa ihram bagi yang tidak menginginkan haji atau umrah. Kalau yang bukan bertujuan haji, bukan bertujuan umrah, maka tidak mengapa mereka masuk tanpa berihram. Wa huwa aidan madhhab adh-dhahiriyah, pengikut Daud adh-dhahiri rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Wa nasarahu Ibnu Hazm fil Muhalla, dan didukung oleh Ibnu Hazm dalam Muhalla. Wa huwa riwayatun 'anil Imam Ahmad, dan ini salah satu pendapat dari pendapat Imam Ahmad rahimahullah. Beliau pernah berpendapat seperti yang pertama, bahkan itu yang masyhur dari beliau, pernah juga berpendapat dengan pendapat yang kedua ini, bolehnya masuk ke Mekah tanpa ihram kalau bukan untuk haji, kalau bukan untuk umrah. Dan pendapat inilah yang dipilih oleh tokoh besar dari madhab Hanabilah, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah wa Abu Al-Wafa Ibn Aqil. Demikian qala Ibn Muflih fil furu' wa hiya zahira. Kata Ibn Muflih dalam Al-Furu' yani furu' masail Hanabilah, hiya zahira. Ini sangat jelas sekali. Ini sangat jelas bolehnya masuk ke Mekah tanpa ihram kalau bukan untuk haji, bukan untuk umrah. Baik, apa dalil kelompok kedua ini? Yang salah satu atau yang tokoh utamanya adalah Imam Syafi'i. Istadalu ala dalika biqaulihi fil hadis. Mereka berdalil atas yang demikian dengan ucapan Rasulullah SAW dalam hadis, mimman aradal hajja awil umrah. Baik, masih ingat hadis kemarin? Naam. Hunna lahunna waliman ata alaihinna liman a'imman aradal hajja awil umrah. Itu adalah miqat. Untuk mereka penduduknya dan untuk orang yang melewati tempat tersebut, bagi siapa yang ingin haji dan ingin umrah. Ini sangat jelas, zahirah, seperti kata Ibn Muflih rahimahullah, sangat zahir. Tapi kalau gitu jawab dong dalil kelompok pertama yang mengatakan la yadkhul ahadun makkata illa muhrima, tidak boleh seorang masuk Mekah kecuali dalam keadaan muhrim, dalam keadaan berihram. Ajabu ani dalil al-awwal, mereka menjawab dalil golongan pertama tadi, lil mujibina bi anna al-hadis laisa lahu dakhl fil ihram. Mereka menjawab adapun dalil yang pertama, laisa lahu dakhlun fil ihram. Dakhl bukan fi'il ya, bukan dakhala. Apa maknanya laisa lahu dakhlun? Enggak ada hubungannya dengan masalah ihram. Sebagaimana sudah kita singgung tadi, bahwa dalil pertama sangat jauh sekali karena enggak ada kaitannya dengan ihram. Al hadis laisa lahu dakhlun fil ihram wa innama huwa fit tahrimil qital fi Makkah. Hadis itu hanya berbicara tentang haramnya berperang di tanah haram. Nabi menyatakan bahwa ini tanah suci, tidak boleh berperang di dalamnya, tidak boleh menumpahkan darah, tidak boleh berburu, enggak boleh mencabut pohon-pohonnya, ila akhir. Maka dikatakan haram. Diharamkan oleh Allah sejak pertama diciptakan sampai hari kiamat. Tidak pernah dihalalkan oleh untuk seorang pun yang sebelumnya, dan tidak akan pernah dihalalkan untuk siapapun setelahnya. Kecuali dihalalkan untukku hanya sesaat di siang hari. Berarti urusannya hanya dengan qital. Laisa lahu dakhlun bimala bil ihram. Wa ajabun hadis Ibn Abbas. Kemudian bagaimana mereka menjawab hadis Ibn Abbas? Mereka menjawab rahimahumullah bi annahu mauqufun min tariqayil Baihaqi. Bahwa itu mauquf. Mauquf tadi berhenti hanya pada sahabat Abdullah bin Abbas. Dari jalan Al-Baihaqi. Wa la yahtaju bihi fi ma adaha min at-turuqi. Dan tidak bisa dipakai hujjah selain jalan yang ini dari semua jalan-jalan. Wal mauquf laisa bi hujjah. Sedangkan mauquf tidak bisa jadi hujjah kalau bertentangan dengan nassan sharihan marfu'an. Kalau bertentangan dengan hadis yang marfu'. Apa hadis yang marfu'nya? Liman atau mimman aradal hajja awil umrah. Bagi mereka yang ingin haji atau umrah. Walam yujibullah al-hajja wal-umrata illa marratan wahida fil-umur. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala Dan Rasulnya alaihi salatu wassalam tidak mewajibkan untuk ibadah haji atau umrah kecuali sekali saja seumur hidupnya. Yang wajib ya. Yang wajib hanya sekali seumur hidupnya. Wal asl bara'atu dhimmah, maka hukum asalnya seseorang tidak terbebani untuk haji atau umrah kalau dia sudah hajinya dan sudah umrahnya, maka dia tidak terkena kewajiban. Kewajiban sudah selesai. Limadha? Karena kewajiban haji dan umrah hanya sekali seumur hidup. Siapa yang sudah haji, sudah umrah, selesai. Kenapa dia masuk, dipaksa lagi harus umrah? Kalau beri ihram kan artinya umrah. Ikhwani fiddina a'azakumullah. Berarti al-asl bara'atu dhimmah, hukum asalnya mereka tidak terkena kewajiban. Maka harus ada dalil yang mujib. Dalil yang mujib tidak bisa dengan asarun mauquf. Enggak bisa dengan asar mauquf. Harus dengan nas. Enam. Ada pula yang melihat dari sisi lafadznya. Maaf, dari sisi makna lughawi. La yadkhul ahadun makkata illa muhriman. Tidaklah masuk seorang pun ke Mekah kecuali dalam keadaan mensucikan Mekah. Muhrim, makna lainnya selain berihram adalah mensucikan Mekah. Isim fa'il dari ahrama yuhrimu. Bagaimana mensucikan Mekah? Dengan tetap menjaga kehormatan Mekah. Tidak mencabut pohon-pohonnya. Tidak membunuh buruan-buruannya. Tidak melakukan kejelekan dosa di tanah suci ila akhir. Itu berkait dengan pembahasan yang nanti akan dibahas insyaallah, bahwasanya di antara mensucikan tempat-tempat suci tersebut adalah dengan perkara-perkara tadi. Itu makna lugawi dari muhrima. Wallahu taala a'lam. Faidah. Ma dzukira min al khilaf fi haqqi ghair al mutaraddid ila al haram لجلب الحطب أو الفاكهة ونحوهما أو له بستان في الحل يتردد عليه أو له وظيفة أو عمل في مكة وأهله في جدة أو بالعكس فهؤلاء ونحوهم لا يجب عليهم الإحرام عند عامة العلماء. Perhatikan apa yang disebutkan dari perselisihan tadi terhadap haknya seorang yang selalu berbolak-balik ke tanah haram. Misalnya lijalbil hatab, untuk mencari kayu bakar. Bagaimana? Apakah dia harus selalu berihram? Ini tanah suci ini mikot. Dia tinggal di sini, mencari kayu bakarnya di sini. Bagaimana? Setiap hari dia bolak-balik. Nah, ini menyusahkan. Sedangkan agama ini tidak menyusahkan. Inna hadad din yusrun. Siapa lagi yang biasanya berbolak-balik? Orang yang di Jeddah, di pantai sana, tapi kerjanya di Mekah. Atau sebaliknya. Orang yang tinggal di Mekah, kerjanya di Jeddah. Juga bolak-balik tiap hari dua kali. Pagi sore. Barakallahu fikum. Awil fakihah, atau yang mencari buah-buahan. Rumahnya di sini, kebunnya di sini. Menggarap sawah, ladang, kurma, ila akhirnya. Tentunya dia harus bolak-balik tiap hari. Aulahu bustanun fil hilli yataraddad alaihi. Atau dia memiliki kebun di tempat hil, di luar haram. Yang dianya tinggal di haram. Ya taraddad alaih, dia juga akan berbolak-balik. Aulahu wadhifatun, atau dia punya pekerjaan, aw amal, punya tugas di Mekah. Sedangkan ahluhu, keluarganya fi Jeddah, di daerah Jeddah. Aw bil aksi, atau sebaliknya. Bagaimana dengan mereka ini? Fa haula'i wa nahruhum la yajib 'alaihimul ihram. Maka bagi mereka dan sejenisnya tidak wajib mereka berihram setiap memasuki tanah haram. Ini menurut ammatul ulama, menurut kebanyakan para ulama. Fima tala'tu alaihi min kalami fuqaha'il madhahib, pada setiap apa yang aku lihat dari ucapan para fuqaha dari seluruh madhab, aku lihat semua berpendapat seperti itu. Walaupun yang berkata wajib untuk mereka, ini kata mereka kecuali, bagi mereka tidak wajib karena susah. Adapun agama ini mudah, inna hadad din yusrun. Dan juga disebutkan Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa, kami tidak turunkan padamu Quran untuk memberatkan. Wa illa ma dhahaba ilaihi Abu Hanifa min at-tahrim ala kulli dakhilin ila Makkah bighairi ihram wal 'amal ala khilafihi. Kalau tidak demikian barakallahu fikum, maka niscaya mereka, Abu Hanifa misalnya, berpendapat haramnya masuk tanpa ihram, tetapi ketika praktiknya mereka tidak bisa melakukan itu. Wal amal ala khilafih, sedangkan pengamalannya pada prakteknya berbeda dengan pendapatnya. Ini menunjukkan kelemahan pendapat golongan yang pertama. Idzan ayyuhum ar-rajih? Ats-tsani wa huwa madha? Mustahab wa laysa biwajib. Dianjurkan tapi tidak wajib. Kamu di sini mau kulakan kurma di Mekah misalnya, masa enggak ihram? Lo kan cuma mau dagang. Ya sayang sekali, kamu berarti tidak mengambil kesempatan yang sangat besar, yang sangat berharga. Datang ihram, kemudian engkau umrah, setelah itu urus-urusanmu. Berapa jam? Tidak lama. Maka ini tetap mustahabbah, tetap dianjurkan, tetapi tidak wajib kalau bukan untuk urusan ibadah, bukan untuk haji atau umrah. Kita baca hadis berikutnya agar kalian punya tugas hafalan. Sudah sekian pertemuan tidak ada hafalan toh? Babu mayalbisuhul muhrim minasiyab. Bab tentang apa yang dipakai seorang muhrim dari pakaian. Bab apa yang dipakai oleh seorang muslim dari pakaian-pakaian. Ini pakaian apa yang dipakai oleh seorang yang berihram. Hadisnya hadis at-tasi' ba'dal mi'atain, hadis yang ke-209. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma anna rajulan qala. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya seseorang berkata, ya Rasulullah, apa yang dipakai oleh seorang yang berihram dari pakaian-pakaian yang harus dia pakai? Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la yalbasul qamis, tidak memakai qamis, pakaian yang ma'ruf ya, yang dibentuk dengan jaib dan tangan. Jaib itu tempat memasukkan kepala, sedangkan kum tempat memasukkan tangan. Jangan memakai imamah, wala sarawilat, jangan memakai celana yang dibentuk membentuk dua kaki, walal baranis, jangan memakai burnus yang dipakai dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki. Ini bukan perempuan ya, laki-laki. Paham begini. Begitu pakaiannya. Di sini kadang-kadang ada kancing, kadang-kadang enggak, tergantung modelnya. Baik. Ada kepala. Ada pakai burnus? Enggak ada. Sehingga kadang-kadang disebut imamah yang besar yang menutupkan ke seluruh tubuhnya dari kepala turun kayak gini tapi panjang sampai ke bawah. Baik, yang berikutnya, walal khifaf, jangan pula memakai khuf sepatu biasa diterjemahkan, tapi sesungguhnya itu bukan sepatu, sejenis sepatu. Bahasa yang enaknya adalah seperti kaos kaki dari kulit. Seperti kaos kaki dari kulit. Tetapi para ulama memasukkan sepatu di dalam hukum khuf. Illa ahadun la yajidun na'alaini fal yalbas khuffaini. Kecuali yang tidak memiliki sendal, maka boleh memakai khuf dengan syarat. Wal yaqta'huma. Hendaklah dia memotong keduanya. Asfala minal ka'bain. Memotongnya di bawah mata kaki. Khuf bentuknya begini. Naam. Baik. Ini khuf. Terserah apakah pakai resleting di sini atau pakai tali. Salah gambarnya. Al-muhim. Itu namanya khuf. Apa perbedaannya dengan sendal? Perbedaannya di sini. Perbedaannya di mata kaki. Kalau masih terlihat atau masih tinggi sampai menutup mata kaki disebut khuf. Bagaimana kalau tidak ada sendal? Saya tidak punya sendal. Silakan pakai khuf, tetapi dipotong. Wal yaqta'huma asfala minal ka'bain. Potong sampai di bawah mata kaki. Gemuk, masya Allah. Hah? Taib? Sudah dipotong. Berarti boleh pakai sendal, tapi nggak boleh pakai sepatu yang menutup mata kakinya. Kembali kepada hadis. Wala yalbas minas siyabi syai'a, dan jangan memakai pakaian apapun yang sudah disentuh oleh za'faran atau waras. Tidak boleh memakai pakaian apapun yang sudah disentuh za'faran atau waras. Za'faran dengan waras adalah pengharum dari bunga-bungaan. Saya tidak tahu terjemahannya bunga apa di sini. Yang jelas yang diambil adalah ininya, putik sarinya. Yang diambil adalah putik sari yang di tengahnya ini warnanya merah. Diambil, dijemur. Bisa dibayangkan dari sekian kebun hanya diambil ininya saja, kemudian dikeringkan. Beratnya berapa kira-kira satu kebun? Sehingga harganya sangat mahal. Segini saja sudah berapa harganya? Barakallahu fiik. Itu za'faran. Yang seperti ini za'faran. Adapun waras lebih banyak begininya. Sangat banyak. Begitu. Kayaknya bunga-bunga kecil deh. Ya. Begitu. Ala kulli hal. Dua jenis pengharum ini memiliki warna. Warnanya juga dianggap bagus. Sehingga biasanya mereka mengatakannya bukan dengan bahasa di kasih wewangian tetapi dicelup. Ya, ini dimasukkan ke dalam air, kemudian dimasukkan pakaian ke dalamnya. Nanti warnanya seperti merah kekuning-kuningan, tapi bau harum. Dua didapatkan, harumnya dan warnanya. Baik. Selesai hadis. Walil Bukhari, dalam riwayat Bukhari ada lafaz tambahan buat wanita. Wala tantaqibul mar'ata wala talbasul qafazain. Jangan memakai cadar penutup wajah bagi wanita dan jangan memakai dua kaus tangan. Apakah yang membentuk jarinya ataupun yang tidak? Enam. Karena ada yang bentuknya begitu. Ada yang bentuknya begini. Yang empat jadi satu. Jempol sendiri. Nah, biasanya dulu ini memakai tali diikat ke sana. Karena bahannya dulu bukan seperti kaos seperti sekarang. Sekarang kan kaos sehingga dia melekat erat begitu. Kalau dulu enggak diikat begini jatuh dia. Sehingga mereka ikat ke pundaknya. Sehingga kalau lihat di dalam gharibil hadis, kalimat-kalimat asing dalam hadis akan disebutkan penutup tangan yang diikat ke pundaknya. Kamu akan bingung apa seperti apa itu kita. Nah, kaos tangan sesungguhnya. Tetapi memang mereka caranya seperti itu karena khawatir akan lepas kalau enggak diikat. Indah al-hadis wa hadza tahfazunahu barakallahu fikum lidarsil ati biidznillah ta'ala. Apakah bayi yang dalam rahim terkena zakat? Kalau bayi yang belum ditiupkan ruh, maka tidak terkena zakat. Sepakat para ulama tidak terkena zakat. Ketika janin sudah ditiupkan ruh, tentunya dalam hadis adalah ke hari ke-120. 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga, kemudian ditiupkan ruh. Berarti berapa bulan itu? Kalau 10 hari, 4 bulan. Itu mulai ditiupkan ruh. Maka terjadi para ulama berselisih. Apakah sudah terkena zakat atau tidak? Yang rajih sementara ini, yang saya ketahui adalah dia terkena zakat karena dia sudah dianggap sebagai anak. Walaupun belum lahir. Karena dia sudah bernyawa. Karena para ulama menganggap bahwa kalau sudah bernyawa berarti itu sudah dihitung sebagai anak. Buktinya dalam hadis as-siqtatu tusalla alaihi wa tad'u liwalidayhi bil maghfirati wal rahmah. Bayi yang keguguran prematur meninggal disolatkan dan doakan untuk kedua orang tuanya bil maghfirati wa rahmah. Sudah disolatkan berarti sudah teranggap sebagai anak. Demikian pula bahkan ada lafaz hadis yang menyatakan disolatkan dan diakikahi padahal belum nyampe hari ketujuh. Demikian pula ada lafaz yang menyatakan waitu sama dan diberi nama. Kalau belum jadi, belum dianggap anak, yang enggak diberi nama kan? 5 bulan jatuh atau 6 bulan. Tetapi kenyataannya hadisnya menyebutkan disolatkan, diberi nama, diakikahi. Maka ini menunjukkan bahwasanya bayi tadi walaupun di perut ibunya tapi sudah bernyawa, sudah dianggap sebagai manusia. Wallahu ta'ala alam, walaupun ada pendapat-pendapat yang lain. Memang ada ikhtilaf dalam masalah ini. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsiran.